lepas semua yang ku inginkan. Tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi. Dan bila ku menanti, pernahkah kau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi? Salahkah tuk menanti? Takkan lelah aku menanti. Takkan hilang cintaku ini. Hingga saat kau tak kembali, kan ku kenang di hati saja. Di jiwa.